اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، كمسلمين كمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitan wa Asratis Saah, kitab fitnah, fitnah dan tanda-tanda kiamat, bab yang ke-20. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa yaqul al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala: babu dhikri ad-dajjal wa sifatihi wa ma ma'ahu. An-nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan sahih Muslim mengatakan atau membuatkan bunyi bab yang ke-20 ini dengan mengatakan bab zikrud dajjal, pembicaraan atau pembahasan tentang dajjal, wa sifatuhu atau wa sifatihi, dan sifatnya, sifat dajjal, kemudian wa ma ma'ahu, dan apa yang bersamanya, apa yang bersama Dajjal. Ini tentang perbincangan seputar Dajjal, sifat-sifatnya dan juga apa yang bersama Dajjal, ya, apa yang bersama Dajjal dari perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia, dan juga sifat-sifat Dajjal yang akan dijelaskan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, Dajjal adalah dari Bani Adam, dari manusia, ya, yang akan keluar sebelum kiamat, dan dia adalah salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dia muncul dan dia sebenarnya manusia, tetapi dia diberikan oleh Allah kelebihan atau sebahagian dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sempurna, tetapi memiliki apa yang dijadikan olehnya untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah, ya, yaitu seperti mematikan lalu menghidupkan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan yang lain-lainnya yang akan kita dapatkan dalam riwayat-riwayat ini. Dan dia di dunia ini atau di muka bumi ini selama 40 hari munculnya di muka bumi sebelum dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Al-Masih Dajjal ini berada di muka bumi 40 hari. Satu hari atau satu dari 40 hari ini itu selama satu tahun, satu harinya selama lamanya satu tahun. Kemudian hari atau satu harinya lagi selama satu bulan, dan satu hari yang ketiga adalah selama satu pekan atau satu minggu. Sisanya 37 hari itu sama dengan hari-hari biasa, lamanya sama dengan hari-hari biasa. Selama itu pula lah, ya, satu tahun ditambah satu bulan ditambah satu minggu tambah 37 hari. Ya, satu tahun tambah satu bulan tambah satu minggu ditambah 37 hari, selama itulah keberadaan Dajjal di muka bumi, dan dia di antara kemampuannya adalah berkeliling bumi atau akan menuju semua penjuru dunia kecuali Mekah dan Madinah. Ya, kecuali Mekah dan Madinah. Ini mungkin sekilas tentang Dajjal, dan lengkapnya nanti akan kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis nomor 7312. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. حديث ابن عمر Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dibawakan oleh Imam Muslim di riwayat yang pertama ini, hadis ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, melalui beberapa jalur sanad. Ya, Imam Muslim di sini meriwayatkan dari empat orang gurunya, ya, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abu Usama, Muhammad ibn Bishr. Ya, dari dua orang guru, dari dua orang gurunya, Abu Bakar ibn Abi Syaibah dengan Ibn Numair. Ya, kemudian nanti jalurnya Abu Bakar itu juga dari dua jalur, dari Abu Usama, kemudian Muhammad ibn Bishr. Nanti jalur-jalur yang banyak tadi sampai kepada Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara dajjal, menyebut-nyebut seputar dajjal atau memperbincangkan dajjal, baina dhahrani annas, di mana dia ketika itu berada di tengah-tengah banyak orang. Para sahabat berkumpul, kemudian di tengah-tengah mereka ada Nabi, dan Nabi SAW mengupas tentang Dajjal, membahas tentang Dajjal. Di antara yang disampaikan oleh Nabi dalam pembicaraannya tersebut adalah faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala laisa bi'awar, ala wa innal masih ad-dajjal a'warul 'ainil yumna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah a'war. Ya, sesungguhnya Allah taala tidaklah a'war. Ketahuilah sesungguhnya al-masih ad-dajjal a'warul 'ainil yumna, mata sebelah kanannya itu buta, mata sebelah kanannya buta. Berarti ketika Allah Nabi menafikan dari Allah, maka arti a'war yang dinafikan dari Allah adalah Allah tidaklah buta sebelah mata. Ya, innallaha laisa bi'awar. Kita tidak terjemahkan tadi kecuali setelah kita menerjemahkan a'war al-ainil yumna yang merupakan sifat dajjal. Sifat dajjal yang diberitakan oleh Nabi di sini bahwa dia a'war al-ain al-yumna. Mata sebelah kanannya a'war, yaitu buta. Ya. Yaitu buta. Kemudian makna yang dinafikan oleh Nabi dari Allah sudah jelas. Nabi menafikan bahwa Allah tidak buta sebelah mata. Apa yang dipahami dari penafian tadi? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata. Kalau seandainya diyakini oleh seorang hamba atau oleh Nabi bahwa Allah tidak punya mata, tidak perlu Allah, tidak perlu Nabi SAW menafikan Allah subhanahu wa ta'ala a'war. Apa gunanya? Ya. Apa gunanya? Ketika Dajjal yang mengaku Allah, ya, dan ternyata sebelah matanya buta, sudahlah, tidak perlu kalian bahas. Yang Allah kan tidak punya mata. Berarti dia bukan Allah. Ya. Tetapi ketika Nabi memulai dengan mengatakan innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah mata, sementara Dajjal buta sebelah mata, yaitu sebelah kanan matanya. Ya. Buta sebelah kanan matanya. Itu sebagai tandanya dan berarti dia bukan Allah. Karena Allah tidak buta sebelah mata. Kemudian kata Nabi, ka'anna 'ainahu 'inabatun tafi'ah. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafi'ah. Seakan-akan matanya itu, apakah matanya yang buta atau matanya yang melihat, yang masih bisa melihat, itu anggur inabah, satu butir anggur. Ya. Satu butir anggur itu inabah. Kalau anggur inabun. Inabatun satu butir anggur. Tafi'ah yang tidak bercahaya. Ya. Yang tidak bercahaya. Para pensyarah hadis tidak menetapkan mata yang mana. Bisa jadi matanya yang buta karena tidak bisa melihat, maka dia perumpamakan seperti anggur. Ya. Seperti anggur dan dia tidak mengeluarkan cahaya. Mata, ada sebagian mata yang kita lihat di pada manusia ini yang dia kabur. Tidak ada nampak hitamnya, putihnya pun semua sama. Ya. Dan kita tahu kondisi mata yang seperti itu sudah pasti tidak melihat atau bisa jadi kabur. Ya. Makanya apakah yang dimaksud oleh Nabi seakan-akan matanya anggur yang tidak bercahaya, tawfi'ah, yang padam, anggur bentuknya seperti anggur kemudian dia tidak bercahaya. Karena bisa dibedakan mata yang dari kita melihat bola matanya, ini bisa melihat, ini tidak bisa melihat. Ya. Dari gerakannya saja, bola matanya bergerak-gerak, kemudian adanya di korneanya itu warna hitam, bundar, bulat, kemudian di sekitarnya ada putih, dengan yang seakan-akan ada cahaya warna yang pokoknya tidak yang tidak jelas nampak yang hitam mana yang putih. Itu yang dimaksud dengan tawfi'ah. Yang saya tidak pahami adalah dia yang dimaksud oleh Nabi mata yang mana? Apakah matanya yang buta? Atau karena sebagian riwayat juga mengatakan sampai matanya yang melihat itu sendiri itu penglihatannya juga kabur. Ya. Penglihatannya juga kabur. Ya. Inti dari hadis ini yang kita bisa ambil adalah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, kemudian matanya itu, ya matanya itu ka'anna ainuhu, keakan-akan matanya, ya matanya, berarti ada kemungkinan matanya yang diceritakan oleh Nabi itu buta, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, ainabah tawfiyah, bentuknya seperti anggur. Ada sebagian yang mengatakan bola korneanya itu keluar, muncul, nonjol keluar. Ya, kemudian warnanya itu juga tidak mengeluarkan cahaya. Ya, tidak menggambarkan atau mengesankan bahwa mata itu melihat, karena warnanya pun sudah pudar. Ya, ini yang saya pahami dari ungkapan ka'anna ainahu inabatun tafiah. Ya, inabatun tafiah. Di sini terjemahannya seakan-akan matanya adalah biji anggur yang tidak bercahaya. Yang dimaksud dengan biji anggur adalah bulatnya, nampak. Ya, kalau di dalam itu kan nampak bahwa kornea itu bulat, tetapi ini keluar menonjol di luar sehingga nampak seperti biji anggur. Kemudian yang kedua, warnanya tidak memberikan cahaya dan juga pudar. Ini hadis yang pertama di mana Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang sifat Dajjal, yaitu sifat matanya. Ya. Apa adapun yang kita lihat dari gambar-gambar bahwa matanya di tengah, kemudian itu wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam tentang kebenarannya, karena itu kesimpulan yang dipahami dari hadis. Kalau seandainya dia memiliki dua mata, maka bentuknya tidak akan berbeda dengan yang kita pahami. Ya. Nah, kemudian cuma yang satunya buta. Ya, yang satunya buta, bukan satu mata. Kalau seandainya satu mata, maka Nabi tidak akan mengatakan buta sebelah mata. Nabi mengatakan Dajjal itu punya satu mata. Tetapi justru Nabi mengatakan Dajjal itu buta sebelah mata. Berarti dia punya dua, cuma yang satunya tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Yang ada tersebar gambar-gambar bahwa seakan-akan di pangkal hidungnya menonjol mata satu, itulah bentuk mata Dajjal. Ini kesimpulan yang kita tidak bisa mengambilnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu hadis yang pertama, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 7313. Fil hadis alladhi sayati. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul a'warul 'aini al-yusra. Tayyib, sayati. Dzikr an-Nawawi huna. Tayyib. Iqra' san Nabi ba'dan ba'da. Hadis wala an-Nawawi. Al-hadis. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب قال حاء حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Imam Muslim rahimahullahu taala kembali membawakan hadis Ibnu Umar tentang sifat Dajjal dari jalur sanad yang lain. Di sini dari gurunya Abu Rabi' dan gurunya Abu Kamil, kemudian nanti terus berlanjut, kemudian dibawakannya sanad yang lain lagi Muhammad bin Abbad, dari gurunya Hatim Ibn Ismail, kemudian nanti berlanjut sampai kepada Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taalaan, bunyi hadisnya sama. Nabi SAW duduk di tengah-tengah para sahabat, kemudian dia memperbincangkan, membahas tentang Dajjal. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi bahwa Dajjal itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah a'war, sementara Dajjal sebelah mata atau mata sebelah kanannya buta, dan seakan-akan matanya anggur yang tak bercahaya. Ya. Hadis berikutnya 7314. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر. ما عندك واو ومكتوب فقط. Hadis Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu khadimun nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu tis'a aw asrata sinin, pembantu nabi yang telah membantu nabi 9 sampai 10 tahun radhiyallahu ta'ala an. Ia mengatakan yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Dajjal. Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidak seorang nabi pun melainkan telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang si buta yang pendusta. Al-a'war, si buta, al-kadzdzab, mata si buta sebelah mata, al-kadzdzab, pendusta. Ya. Ala, ketahuilah, innahu a'war. Kembali ditekankan oleh Nabi, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia, maksudnya Dajjal, adalah buta sebelah mata. Buta sebelah mata. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna rabbakum laysa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian, Allah Subhanahu wa Taala, tidaklah buta sebelah mata. Jadi tak perlu kebingungan membedakan ya atau membantah menentang pengakuan Dajjal. Ya, tidak perlu repot-repot mencari perbedaan, sudah lihat saja matanya. Ya. Dari situ nampak jelas bahwa pengakuannya dusta. Pengakuannya bahwa dia Allah dusta karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah a'war. Adapun dia a'war ya. Kemudian yang baru dari hadis ini adalah tentang sifat Dajjal, maktubun bayi, di sini tertulis wa maktubun, ya, ada waw tambahannya yang dalam bacaan tadi maktubun bayna ainai, tertulis di antara dua matanya, tertulis di antara dua matanya huruf berikut ini kaf fa ro, ya. Itu yang ada di antara dua matanya, ada huruf kaf, kemudian setelahnya fa, kemudian setelahnya ra. Ya. Kafara. Itu yang ada huruf-huruf terpisah, huruf-huruf yang tidak menyatu di dahinya, di antara dua matanya, huruf kaf, kemudian huruf fa, kemudian huruf ra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk sifat Dajjal, yaitu fisiknya di samping, berarti ini juga menunjukkan bahwa dia punya dua mata. Kalau seandainya dia cuma satu, maka tidak di antara dua mata. Ya. Tidak, Nabi tidak mengatakan di antara dua matanya. Dia punya dua, yang satu buta. Ya. Nah, kemudian di antara dua mata ini ada huruf kaf, kemudian fa, kemudian ra. Nanti dalam sebagian riwayat tertulis kafir. Ya, kafir. Bersambung semuanya. Kaf, alif, fa, ra. Ya. Dan ini tidaklah bertentangan, ya, tidaklah bertentangan karena maksudnya sama. Maksudnya bahwa dianya dengan pengakuannya sebagai Allah kufur, karena mengaku Allah, dan ini ujian yang berat, yang besar terhadap manusia. Kemudian yang kedua, yang mengimaninya kufur, yang mengimani bahwa dia Allah kufur. Ya, itu maksud dari tulisan tersebut. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan dari riwayat Ibnu Umar dan sekarang Anas bin Malik bahwa sifat Dajjal yang pertama buta sebelah mata, kemudian salah satu matanya, apakah yang buta atau yang melihat, itu nampak bolanya seperti buah anggur, kemudian tidak bercahaya, pudar. Ya, pudar. Kemudian yang kedua, tertulis di antara dua matanya. Ini juga menekankan bahwa gambar yang kita lihat bahwa dia punya satu saja, nah ini tidaklah didukung oleh dalil. Ya, karena Nabi sini mengatakan bahwa di antara dua matanya ada huruf kaf, fa dan ra, dan bahkan dalam riwayat lain tertulis kafir. Ya, wallahu alam. Berikutnya. Hah? Bisa. Su'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, oh ya, ini perlu diperbaiki ya, ini keliru sekali. Ya. Dan Qatadah dan Anas, sami itu Anas. Nah, di terjemahan perlu diperbaiki ya. Terjemahan hadis yang barusan kita baca, 1, 2, 3, 4, baris yang keempat sebelumnya, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi ini dari generasi tabi'in, ya, bukan sahabat, ya, muridnya Anas. Di sini dia mengatakan dari Qatadah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ada yang kurang dalam terjemahan ini, bahwa Qatadah mengatakan, saya mendengar. Ya. Saya mendengar Anas bin Malik berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi yang ditambahkan adalah, dari Qatadah ia berkata, saya mendengar, ya, saya mendengar Anas bin Malik berkata, ya, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, itu tambahannya. Saya mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda. Masuklah hadisnya tadi. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang si buta sebelah matanya lagi pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya, serta tertulis. Ya. Ini kata serta itu diambil dari kata waw tadi ya. Dari huruf waw. Tertulis di antara kedua matanya kaf, fa, ra. Ya. Hadis setelahnya 7315. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa al-Lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddathana Mu'adh ibn Hisham qala haddathani abi an Qatadah qala haddathana Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر أي كافر. حديث أنس ya, رضي الله عنه dibawakan oleh Imam Muslim lagi sangat ringkas bahwa Nabi SAW bersabda, Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya huruf kaf, fa dan ra, ya, huruf kaf, fa dan ra. Kemudian ay kafir, ay kafir, Ya. Wallahu alam, apakah Nabi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kafir atau perawi? Ya, atau perawi. Tetapi kalau dalam lafaz yang lain tertulis di antara kedua matanya kafir, iya hadis. Tetapi kata-kata ai kafir itu menjelaskan huruf yang tiga tadi kaf, fa dan ra maksudnya adalah kafir. Apakah ini hadis Nabi SAW atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Ya, meskipun di sebagian riwayat bahwa Nabi mengatakan tertulis di dahinya atau di antara kedua matanya kafir. Ya. Bukan kaf, fa dan ra tetapi kafir. Ya. Ya, wallahu alam. Ini masih tentang tanda yang kedua atau sifat yang kedua dari Dajjal, yaitu tulisan kaf, fa dan ra atau kafir di dahinya di antara kedua matanya, wallahu alam. 7316. Qala rahimahullahu taala wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Affan qala haddatsana Abdul Waris an Shu'aib ibn al-Habhab an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-dajjal mamsuhul 'ain maktubun bayna 'ainayhi kafir thumma tahajjaha kafara يقرأه كل مسلم. Hadis Anas ya radhiyallahu taala anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, ya, bahwa Nabi SAW bersabda ad-dajjal, dajjal itu mamsuhul ain, mamsuhul ain, matanya dihapus. Ya, masaha yamsahu maksudnya dihapus. Ya. Mamsuh al-aini, dihapus matanya. Dihapus matanya kalau kita bawakan atau kita gabungkan dengan riwayat yang telah berlalu, yang satu benar-benar dihapus. Artinya tidak berfungsi. Itu yang dimaksud dengan buta sebelah. Kemudian untuk yang sebelahnya lagi yang masih berfungsi tetap ada makna dihapus. Tetap membawa makna dihapus karena tidak terlalu terang. Dan bahkan warnanya pun berbeda dengan mata normal. Jadi kata-kata dihapus matanya kan mata tidak disebutkan salah satunya. Kalau dikatakannya mamsuhul ainil yumna maka sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu buta sebelah matanya. Tetapi kalau di sini umum matanya dihapus mamsuh al aini mata. Mata yang mana? Maka kita mengatakan kata-kata dihapus ini berlaku untuk keduanya. Yang satu dihapus dengan total sehingga tidak berfungsi sama sekali, maka dikatakan buta sebelah. Kemudian yang kedua, yang satunya lagi juga membawa makna dihapus. Lalu apa yang terjadi pada mata yang kedua? Yaitu tidak senormal mata biasa. Ya. Pudar. Ya. Pudar, melihatnya pun kabur. Nah, ini juga yang kita katakan tadi ketika Nabi mengumpamakan seperti anggur yang tak bercahaya. Bisa untuk matanya yang berfungsi itu juga. Nah, ini sifat mata Dajjal, yaitu mamsuhul ain, kemudian maktubun baina ainaihi kafir. Nah, ini riwayat yang saya maksud. Tertulis kata Nabi di antara dua matanya tulisan kafir. Bukan kaf, fa dan ra tetapi kafir. Cuma Nabi di sini menghijanya. Summa tahajjaha. Nabi mengejanya. Ya, kafir Lalu Nabi mengatakan kaf fa ra. Mengejanya ya kaf fa ra. Ya. Kemudian Nabi menambahkan yaqra'uhu kullu muslimin. Tulisan atau huruf tadi, kumpulan dari tiga huruf yang tiga tadi itu dibaca oleh setiap muslim. Orang muslim yang dijumpai oleh Dajjal itu mampu membaca tulisan yang ada di antara dua mata Dajjal. Ya, muslim akan membacanya. Yaqra'uhu kullu muslim. Ya, setiap muslim bisa membaca dan mengenal jati diri Dajjal dengan tulisan tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Berikutnya 7317. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Muhammad ibn al-Ala'i wa Ishaq ibn Ibrahim. قال إسحاق وأخبارنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. Hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti sudah tiga hadis tentang Dajjal yang kita pelajari. Hadis Ibnu Umar, hadis Anas bin Malik, dan sekarang hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan beberapa jalur. Di sini dia meriwayatkan dari tiga orang gurunya, Muhammad bin Abdullah Ibnu Numair, Muhammad ibn al-Ala, kemudian Ishaq ibn Ibrahim. Dan nanti sampai kepada Hudzaifah dengan jalur masing-masing. Dan Nabi SAW bersabda, Ad-Dajjalu a'waru al-aynil yusra. Dajjal itu buta mata sebelah kirinya. Hadis Ibn Umar tadi, buta sebelah mata sebelah kanannya. Nanti akan kita jelaskan atau akan kita baca dengarkan uraian Nawawi rahimahullah. Di sini Hudzaifah menjelaskan hadis membawakan hadis Nabi bahwa Dajjal itu buta mata sebelah kirinya. Kemudian Jufal Asy-Syari memiliki rambut yang banyak, lebat. Jufalu Asy-Syari ay kathiruhu. Rambutnya lebat, ya. Rambutnya lebat, dan bahkan dalam sebagian riwayat rambutnya itu menutup telinganya, ya. menutupi telinganya saking lebatnya. Jufalu asy'ar, ini sifat yang ketiga. Yang pertama buta sebelah mata, yang kedua tertulis di antara dua matanya kafir atau kaf, fa, dan ra. Kemudian yang ketiga, rambutnya. Rambutnya yang lebat. Ya. Kemudian, ma'ahu jannatun wa nar. Dan dia, ini yang dimaksud oleh bunyi bab, apa yang bersama Dajjal. Jadi bukan fisiknya, postur tubuhnya yang disifati oleh Nabi saja, tetapi bahkan yang dia bawa pun diceritakan oleh Nabi. Di sini dia membawa apa? Surga dan neraka. Jadi kemana dia pergi, dia bawa surga dan neraka. Nah, ini surga, ini neraka. Masuklah ke surga, katanya. Masuklah ke neraka. Nampak oleh setiap orang surga yang dibawa oleh Dajjal, dan nampak oleh orang neraka yang dibawa oleh Dajjal. Saya masih teringat ketika anak saya yang sekarang ini yang paling kecil, yang sudah kelas 4 SD, ketika masih di TK, dia bertanya kepada kakaknya yang ketika itu kelas 1 SD atau kelas 1 SD, dia mengatakan, kak, mau nak kakak masuk neraka Dajjal? Ya. Mau nak kakak masuk neraka Dajjal? Kakaknya, kok masuk neraka? Ya, kok masuk neraka? Dia awalnya mengatakan takutnya, masa masuk neraka? Ya. Pertanyaannya, mau enggak kakak masuk neraka Dajjal? Ya. Jadi Nabi mengabarkan di sini bahwa Dajjal membawa surga, membawa neraka. Lalu beliau mengatakan, fanaruhu jannah. Kalau kita ditanya, mau enggak masuk neraka Dajjal? Fanaruhu jannah, nerakanya Dajjal adalah surga, wa jannatuhu nar, dan surganya Dajjal adalah neraka. Ya. Nerakanya Dajjal adalah surga yang hakiki, ya, karena terbalik memang, terbalik. Nerakanya Dajjal adalah surga, dan surganya Dajjal adalah neraka. Ya, jadi itu yang dikabarkan oleh Nabi, dia membawa kemana-mana ketika dia mengelilingi dunia, membawa surga dan neraka. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ini surga dan ini neraka. Tentu melihat surga yang begitu indah di mata manusia, mungkin banyak orang yang terpengaruh. Ini fitnah yang luar biasa. Ujian yang sangat berat. Makanya semua Nabi, seperti yang kita dapatkan riwayatnya, memperingatkan umatnya dari Dajjal. Termasuk mulai dari Nabi Nuh AS. Ya, Nabi Nuh mengingatkan umatnya dari Dajjal. Terus semua pada Nabi, hanya saja Nabi kita Muhammad SAW detil mengabarkan kepada umatnya tentang Dajjal. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya, apa yang ia bawa, dan bahkan Nabi memberikan trik-trik dan langkah-langkah untuk selamat dari Dajjal. Ya. Nabi SAW bukan hanya memberikan peringatan, tapi juga memberikan solusi. Memberikan ciri-ciri agar semakin nampak jelas oleh umatnya, ini Dajjal dan bukan Allah SWT. Bagaimana terhindar dari fitnah yang besar, diberikan langkah-langkah dan trik-trik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sekarang kita ingin dengarkan apa yang dijelaskan oleh An-Nawawi tentang perbedaan pernyataan Nabi. Di riwayat Ibn Umar bahwa yang buta adalah sebelah kanan matanya. Di riwayat Hudzaifah ini yang buta adalah mata sebelah kirinya. Madza qala? وقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذا كله وبيان الجمع بين الروايتين وأنه جاء في رواية أعور العين اليمنى وفي رواية اليسرى وكلاهما صحيح. Sekarang yang perlu kita simpulkan bahwa perbedaan riwayat itu jelas sah. Ya. Sah maksudnya bukan salah satunya lemah, yang satunya sahih. Kedua-duanya sahih. Itu yang pertama. Jadi kita tidak mendiskreditkan salah satu dari dua riwayat tersebut. Dia mengatakan fakilahuma sahih. Dua pernyataan Nabi itu datang dengan riwayat yang sahih. Cuma hal takallama fi makna al-ain al-yumna wa al-ain al-yusra? Baik, ikra. Wal-aur fi al-lughati al-aib. والعيناه معيبتان عورا وأن إحداهما طافئة بالهمز لا ضوء فيها والأخرى طافية بلا همز ظاهرة ناتئة. هذا الذي ذكرته في أي صفحة؟ yang pertama yang harus kita catat bahwa dua riwayat itu adalah riwayat yang sahih, ya, dan tidaklah salah satunya lemah, yang salah satunya sahih. Kedua-duanya sahih. Lalu tinggal sekarang ini mengkorelasikan antara dua ungkapan Nabi tersebut yang zahirnya bertentangan. Ya, yang lahirnya bertentangan. Riwayat Ibnu Umar mengatakan mata sebelah kiri, sebelah kanannya yang buta. Riwayat Ibnu Hudzaifah Ibnu Yaman, mata sebelah kirinya yang buta. Kata beliau, dia mulai menjajakinya dari makna awar itu sendiri. Mulai menjelaskan dari makna awar. Kata beliau, awar. Aina huwa? Wal-'auru fil lugha al-'aib. Wal-auru fil lughah al-aibu. Al-awar. Kan a'war ya. Nah, kemudian diambil dari kata yang tersusun dari ain, huruf ain, waw dan ra. A'war itu kan ada huruf ain, huruf waw dan ra. Asal dari makna awar itu sendiri adalah celah, kekurangan, aib. Ya. Kekurangan pada mata. Cacat pada mata. Ya, itu asal makna apa? Awar, yang diambil darinya kata-kata awar. Ya. Kemudian Dajjal ini, seperti yang tadi saya katakan, Dajjal ini sebenarnya kedua matanya cacat. Kedua matanya cacat. Wa ainahu ma'ibatani auran. Dua mata Dajjal itu memiliki kekurangan. Ya. Wa anna ihdahuma tafi'atun. Salah satu dari dua mata itu hilang cahaya. Ya, itu yang saya maksud pudar tadi ya. La dhaw'a fiha, tidak bercahaya. Wal ukhra tafiyah. Yang kedua adalah keluar. Zahiratun nati'ah. Zahiratun nati'ah. Jadi korneanya itu muncul di luar. Ya. Yang satu memang normal, cuma pudar. Nah, tidak tahu saya mana yang bisa, mungkin yang melihat yang pudar tadi. Yang pudar tadi yang tidak bercahaya, itu yang bisa melihat dan tetap kabur. Yang satu lagi korneanya keluar, nampak seperti biji anggur. Seperti buah anggur. Nampak? Ya. Bayangkan saja, bola yang seharusnya dalam lingkaran tadi, dia di luar. Muncul di luar. Nah, itu yang inabatun tafiyah, pakai ya. Tafiyah artinya zahirah, nati'ah. Ya, berarti kedua-duanya apakah yang satu saja yang cacat, yang satunya normal, atau kedua-duanya cacat? Kedua-duanya cacat. Kedua-duanya cacat. Maka ungkapan Nabi tadi a'warul ainil yumna dengan a'warul ainil yusra tidaklah salah, karena kedua belah matanya itu cacat. Cuma yang satunya tidak bisa melihat sama sekali, yang satunya kabur. Maka bila diucapkan buta sebelah mata kanan benar, buta sebelah mata sebelah kiri juga benar. Karena yang kabur juga diungkapkan dengan kata kan yang katara itu apa? Buta juga ya. Tapi istilahnya masuk kepada buta? Secara bahasa. Enggak masuk ya? Rabun. Rabun. Ini istilah kita, tetapi dalam bahasa Arab kata awar, kata awar itu bisa dimaksud dengan cacat. Maksudnya bukan hilang penglihatan sama sekali, tetapi kabur. Rabun dalam bahasa kita, itu dalam bahasa Arabnya dengan yang dimaksud dengan awar. Makanya kalau Nabi mengatakan mata sebelah kirinya awar, tidak salah. Ya. Kemudian bila Nabi mengatakan mata sebelah kanannya awar, juga tidak salah. Ya, karena Nabi tidak memastikan yang mana yang buta, yang mana yang rabun. Ya. Mana yang buta dan mana yang rabun. Jadi kalau nanti ada riwayat yang seakan-akan bertentangan, maka tidaklah ada masalah, karena memang kedua-dua matanya cacat. Yang satu cacat total, yang satu cacatnya rabun, yang kabur penglihatannya. Itu yang dimaksud dengan tafi'ah, hilang cahaya. Jadi tidak ada masalah. Riwayat a'warul ainil yusra dengan a'warul aini al-yumna, karena kedua matanya cacat. Nabi juga tidak menegaskan mana yang buta total, mana yang hanya rabun. Ya, Nabi tidak menjelaskan. Makanya sah-sah saja mengatakan bahwa sebelah matanya, sebelah kanan matanya awar atau sebelah kiri matanya awar. Cuma dalam terjemahannya yang masalah. Ya, terjemahannya yang masalah. Itu yang membuat kita ragu tadi, karena kalau terjemahannya buta, berarti Ya, bertentangan. Karena buta itu totalnya tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi kalau kita mengatakan cacat mata sebelah kirinya atau cacat mata sebelah kanannya, ini tidaklah bertentangan. Kalau kita artikan cacat mata sebelah kanannya dengan riwayat cacat mata sebelah kirinya, ini tidaklah bertentangan karena kedua matanya cacat. Cuma salah satunya total buta, yang satunya lagi rabun. Bisa paham yang apa yang saya maksud? Jadi tidaklah bertentangan antara ungkapan a'warul ainil yusra dengan a'warul ainil yumna. Karena kata awar itu bukan mananya buta seperti yang kita terjemahkan tadi, tetapi maknanya cacat. Kalau mungkin tepatnya cacat. Ya, cacat mata sebelah kanannya, cacat mata sebelah kirinya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. 615. Itu yang tadi dibaca bahasa Arabnya ya. Di halaman 615 itu uraian dari ya. Sabda Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Ta'ala tidaklah buta sebelah matanya, ketahui itu. Ya, di dalam kitab Al-Iman telah disampaikan. Oh ya, dalam kitab Al-Iman telah disampaikan penjelasan. Di alinea atau paragraf yang kedua dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8. Di dalam kitab Al-Iman telah disampaikan penjelasan mengenai ini semua. Juga penjelasan tentang penggabungan pemahaman antara dua riwayat yang ada. Bahwasanya di dalam sebuah riwayat disebutkan mata sebelah kanannya buta. Nah, kata buta ini yang membuat kita masuk ke kebingungan tadi. Tapi kalau letakkan cacat, cacat kita letakkan. Misalnya mata sebelah kanannya cacat, sedangkan dalam riwayat yang lain mata sebelah kirinya cacat, habis masalah. Ya, sama-sama cacat, cuma salah satunya cacat total yaitu buta, yang keduanya cacat tidak total yaitu rabun. Tidak ada masalah lagi. Ya, tidak ada masalah. Kata buta itu yang membuat kita terperosok kepada menganggap bahwa hadis ini bertentangan. Satu yang buta, yang satunya normal. Tidak, bukan itu maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, 7316 apa? Ah ya, ya itu yang tadi. Ini juga cocok dengan ungkapan Nabi mamsuhul aini. Mamsuhul aini, yaitu matanya cacat. Matanya cacat. Tidak disebutkan Nabi mata sebelah kanan, mata sebelah kiri, yaitu matanya cacat. Cacat yang pertama buta total, cacat yang kedua rabun. Ya. Kemudian yang tambah menjijikkan adalah bola matanya yang keluar. Ini menakutkan, menyeramkan, tetapi tetap mengaku Tuhan. Ya. Padahal bukti kekurangannya dari manusia yang normal saja nampak. Dibandingkan dengan manusia normal, dia sama sekali tidak menunjukkan manusia yang normal. Lalu mengaku juga Allah yang maha sempurna, subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. 7318. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, qala haddathana Yazid ibn Harun, an Abi Malik al-Ashja'i, an Rabi'i ibn Hirash, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la ana a'lamu bima ma'a ad-dajjal minhu, معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. حديث حذيفة radhiyallahu taala anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim di sini, dan ini hadis yang agak lebih detail daripada riwayat yang sebelumnya. Di sini Nabi SAW mengatakan la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. Kata Nabi, saya lebih tahu tentang apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal sendiri. Ya. Apa yang dibawa oleh Dajjal itu lebih diketahui oleh Nabi daripada Dajjal yang membawanya, yang Dajjal itu sendiri. Lalu Nabi menjelaskan, bersama Dajjal nahrani yajriyani. Ya, Dajjal membawa dua sungai yang mengalir. Ya, dia pertontonkan kepada orang. Ya, dia tawarkan kepada orang. Sama dengan surga dan neraka tadi. Ahaduhuma ra'yal aini, ma'un abyadu. Salah satu dari sungai itu nampak jelas oleh mata kepala. Ya. Bahwa dia air yang putih, jernih, menyegarkan, menggiurkan. Ya. Menarik selera. Wal akhar ra'yal aini narun ta'ajjaj. Yang satunya lagi nampak oleh mata kepala api yang bergejolak, membara. Ya. Dan Nabi SAW memberikan arahan yang subhanallah menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi kepada kita umatnya. Fa imma adrakanna ahadun, jika salah satu dari kalian berjumpa dengan keadaan begitu, falyatin nahral ladzi yarahu nar, maka hendaklah dia mendatangi sungai yang dilihat seperti api yang bergejolak. Ya. Sama dengan neraka tadi. Masuklah neraka Dajjal, atau masuklah ke sungai yang bentuknya, yang di dalamnya ada api yang bergejolak. Kemudian kata Nabi, agar kamu tidak ketakutan, wal yughammit, pejamkan mata. Kan tidak mungkin kita dengan mata terbuka lalu masuk ke dalam api. Agar kita tidak merasa takut, pejamkan mata. Kemudian thumma liyutati ra'sahu, kemudian tundukkan kepalanya, fayashrabu minhu, lalu minumlah dari sungai yang nampaknya dengan mata kepala api bergejolak. Fa innahu ma'un barid, sesungguhnya ia adalah air yang sangat sejuk, dingin. Ya. Ini arahan Nabi kepada siapapun yang nanti berjumpa dan melihat sungai, dua sungai yang dibawa oleh Dajjal, maka datangilah sungai yang nampak oleh mata kepala bahwa itu api yang membara, panasnya luar biasa, menyambar-nyambar, bergejolak. Kemudian datangi, pejamkan mata, tundukkan kepala, ambillah airnya, minumlah. Dia adalah air yang sangat dingin. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, wa innad dajjala mamsuhul ain. Ini juga sudah berlalu, yaitu matanya cacat. Alaiha ghafratun ghalidhah. Alaiha ghafratun ghalidhah. Bayan makna ghafra. Jildatun tughashil ain min aljanib alladhi yalil anf. Matanya memiliki kulit yang tebal, ya. Ya, kulit yang tebal yang menutupi mata dari arah hidung, dari arah hidung. Jadi daging yang matanya sudah cacat kedua-duanya, kemudian kulit yang di atas matanya ini tebal, ya, tebal. Kemudian saking banyak dan tebalnya, dia turun ke bawah sehingga menutupi mata dari arah, ya. Kan kalau kita lihat di kita ini kan biasanya kalau turun kan yang sebelah sini, yang kena dagingnya yang banyak sebelah sini kan tulang, yang sini yang lebih banyak, yang biasa turun alisnya yang sebelah sini. Tidak, dia ada yang dari batang hidungnya ini yang menutupinya. Saking tebalnya dari arah tengah kulit yang ada di atas matanya. Ya. Ini sifat yang lain dari sifat wajah Dajjal. Sudahlah matanya cacat, kemudian menambahkan kejelekannya adalah kulit yang ada di batang hidungnya ini menebal, kemudian dia turun ke bawah sampai menutupi matanya. Ya. Zafratun walidha. Maktubun baina ainaihi kafir. Ini sudah ada. Di antara dua matanya tertulis kata kafir. Yaqra'uhu kullu mu'minin. Dibaca atau bisa dibaca oleh setiap mukmin. Kalau tadi setiap muslim. Kemudian tambahan di sini. Katibin wa ghairi katibin. Yang bisa baca tulis. Yang tidak bisa baca tulis semua membaca. Yang penting ada iman. Yang penting ada iman, maka tulisan itu mereka bisa membacanya. Baik yang bisa tulis baca ataupun yang tidak bisa tulis baca. Jangan nanti belajar tulis baca bahasa Arab. Agar apa? Agar saya bisa membaca tulisan kafir di jidat atau di kening Dajjal. Tidak. Yang penting persiapkan iman. Dan kemudian lakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi untuk selamat dari fitnah Dajjal. Di antaranya adalah berdoa sebelum setiap salam. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk pada pertemuan yang akan datang sisa dari riwayat-riwayat yang ada. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.